Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang edisi hari ini Minggu 26 November 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Inda. KPK lebih matang persiapkan lawan Novanto di pra-peradilan. Pengacara Novanto laporkan lebih dari 25 penyidik KPK ke polisi. Banyak alat rusak jadi hambatan mencetak EKTP di semua daerah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengatakan pihaknya lebih matang dalam persiapan pra-peradilan menghadapi gugatan tersangka korupsi EKTP Setia Novanto. KPK juga akan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara Novanto ke pengadilan. Kompas.com melansir. Novanto sebelumnya mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah kembali ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek EKTP. Sidang perdana pra-peradilan akan dilangsungkan pada 30 November 2017. Permintaan agar KPK untuk mempercepat proses pemberkasan kasus Novanto pernah diungkapkan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Setelah selesai pemberkasan, KPK harus segera melimpahkannya ke pengadilan. Pelimpahan berkas perkara diperlukan agar KPK tidak lagi menelan kekalahan seperti di sidang pra-peradilan sebelumnya. Jika berkas sudah masuk ke pengadilan, maka gugatan pra-peradilan gugur. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka di kasus EKTP setelah memenangi gugatan pra-peradilan. Namun ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 10 November 2017. Kemudian Novanto mengajukan lagi gugatan pra-peradilan. Sederalun, pengacara tersangka kasus EKTP Setia Novanto, Frederick Yunadi, mengaku sudah melaporkan lebih dari 25 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke polisi. Hal ini diakui Frederick saat diwawancarai Najwa Shihab. Frederick enggan mengungkapkan lebih jauh atas dasar apa 25 penyidik KPK tersebut dilaporkan ke kepolisian. Selain itu, Frederick juga mengaku sudah melaporkan 32 akun media sosial yang dianggap membuat meme menghina kliennya. Namun Frederick mengklaim bahwa Cybercrime Polri melakukan pengembangan dan menemukan lebih banyak lagi akun yang diduga menghina Setia Novanto. Setia Novanto ditahan di rutan KPK pada Senin 20 November 2017. Dalam kasus korupsi proyek EKTP, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat ketua fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp2,3 triliun pada proyek Rp5,9 triliun tersebut. Sederalun Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menyampaikan sejumlah kendala dalam pencetakan EKTP. Salah satunya adalah kondisi sejumlah alat percetakan mendasar yang rusak, mulai dari kerusakan di jaringan, server, kamera, perekam iris mata, dan fingerprint hingga signature pad. Kompas.com melansir. Zudan mengakui ada kendala-kendala di lapangan membuat pergerakan pelayanan pencetakan EKTP menjadi lambat. Sekitar 20% alat dari 6.000 titik di kecamatan rusak. Sedangkan pada kecamatan Pemekaran, ada sekitar 700 titik belum memiliki alat. Ia menambahkan pihaknya ingin mengajukan dana alokasi khusus ke Kementerian Keuangan untuk membeli sejumlah alat. Namun pengajuan ditolak untuk tahun ini. Oleh karena itu, sesuai peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, pengadaan alat selanjutnya dibeli dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Zudan berharap Komisi 2 DPR RI ikut mendorong agar pemerintah daerah bersedia ikut membeli alat. Jika tidak, maka penumpukan pada proses pencetakan EKTP akan terus terjadi meski belangko yang tersedia cukup banyak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Ketua Front Pembela Islam Habib M. Rizik Syihab bakal menyampaikan ceramah melalui telekonferen dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Desember 2017. Sindonews.com melansir. Sekjen Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Khaidir Hasan Bamukmin mengatakan aksi Reuni Akbar Alumni 212 di Monas bakal dihadiri oleh 1 juta orang. Kegiatan digelar sejak pukul 3.30 WIB diawali dengan sholat subuh berjemaah di Monas, kuliah subuh, zikir, dan ceramah. Menurutnya, Habib Rizik Syihab juga akan menyampaikan suara langsung atau live streaming di acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monas. Habib Novel meminta aparat penegak hukum tidak usah khawatir dengan acara tersebut. Sebab pada aksi demo 212 dahulu, peserta aksi membuktikan bisa melakukan aksi dengan aman, tertib, teratur dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan itu, pihaknya menuntut stop kriminalisasi ulama dan bebaskan ulama yang selama ini ditahan dan dikriminalisasi. Saudara, kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan memasuki hari ke-228, namun hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Peneliti hukum ICW Lalola Esther mengatakan satu-satunya cara menuntaskan kasus tersebut hanya dengan dibentuk tim gabungan pencari fakta TGPF oleh Presiden. Detiknews.com melansir. Lalola menyebutkan pembentukan TGPF solusi untuk menuntaskan kasus Novel. Menurutnya, polisi seolah tidak memiliki niat baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebelumnya, Ketua KPK Gus Raharjo merasa pembentukan TGPF terkait teror penyiraman air keras ke Novel Baswedan belum terlalu diperlukan. Pertimbangannya, Agus melihat keseriusan Polda Metro Jaya mengusut kasus itu. Yang terbaru, polisi telah merilis 2 sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu. Sketsa wajah ini disebut Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz merupakan hasil kerjasama dengan Australian Federal Police serta Inafis Mabes Polri. Tak hanya itu, kepolisian juga mengerahkan 167 personilnya untuk mengusut kasus teror ke Novel Baswedan. Polisi juga kembali menggandeng KPK untuk menuntaskan kasus Novel. Sudarun, salah seorang otoritas Mesir mengatakan bahwa para penyerang bersenjata yang menyerang masjid di Sinai Utara Mesir terlihat membawa bendera ISIS. Hal tersebut ia sampaikan setelah sebuah kantor berita negara tersebut melaporkan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 305 orang, di mana 27 orang di antaranya adalah anak-anak. Okezon.com melansir. Militer Mesir mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan udara dan penggerebekan melawan penyerang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, serangan yang disebut paling brutal dalam sejarah modern Mesir. Saksi mata mengatakan para penyerang mulai meledakkan sebuah bom pada akhir sholat Jumat di Masjid Al-Raudah di Bir Al-Abed sebelah barat kota El Aris dan kemudian melepaskan tembakan saat para jemaah mencoba melarikan diri. Tak hanya itu, para penyerang juga menembaki ambulan dan membakar mobil. Sekedar diketahui, serangan bom tersebut merupakan serangan terbesar yang menargetkan warga sipil. Selain itu, wilayah Sinai atau Pegunungan Sinai merupakan salah satu area yang sering bergejolak. Pasca serangan bom, pihak keamanan meningkatkan penjagaan di Bandara Internasional Kairo. Saudara, presiden baru Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, berjanji akan memberantas korupsi dalam pemerintahannya. Dia juga akan memulihkan perekonomian Zimbabwe yang terpuruk selama kepemimpinan Robert Mugabe. Sindonews.com melansir. Mnangagwa kemarin dilantik setelah Mugabe mengundurkan diri. Dia ditunjuk sebagai presiden Zimbabwe setelah dia dipecat oleh Mugabe dari jabatannya sebagai wakil presiden karena konflik kepentingan. Sebelumnya, Mugabe dipaksa mundur dalam aksi kudeta Mesir. Pelantikan Mnangagwa dilakukan di Stadion Nasional Harare dan dihadiri ribuan rakyat. Itu juga dianggap sebagai pesta kejatuhan Mugabe. Nang Akua berjanji akan memegang teguh konstitusi bekas koloni Inggris dan melindungi hak 16 juta penduduk Zimbabwe. Nang Akua berkomitmen untuk memberikan kompensasi bagi petani yang kehilangan tanah. Kebijakan ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan Nang Akua. Nang Akua juga menjanjikan demokrasi yang jujur dan adil di Zimbabwe. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Minggu 26 November 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shedaralu. Wassalamualaikum.